Kemudian malaikat Allah bin Adam yang ma'rufun di qalabihi. Ya, tapi qadarullahumma syafa'an. Ya, terhempas, terpelanting dari manhaj yang hak. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang pertama tentunya saya ingatkan diri saya semua, sendiri dan antum semua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Awalan yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, bukankah kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabul syadid. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita kepada Islam. Hidayah kepada kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita banyak bertahmid, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan kalbu kita, dengan lisan kita, dan dengan amalan kita. Iya, kita dapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la zidannakum. Allah tambah kekokohan kita di atas manhaj. Tapi masalahnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid, ketika beliau jelaskan tentang anwa' ni'am, berbagai macam nikmat. Dia sebut nikmat yang Ibnu Qayyim rahimahullah adalah nikmat yang sebetulnya huwa 'alaiha. Ya, seorang sedang ada di atasnya. Tapi wa huwa la yashmuru biha. Tapi dia tidak merasa. Tidak merasa sedang di atas nikmat. Dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama yang ingin saya ingatkan diri saya antum semua, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hidayah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini wanita fil rahiman rahimakumullah. Iya, al-ikhtar memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati hambanya. Qulubul ibad baina usbu'ain min asabi rahman yuqallibuha kayfa yasha. Baik-baik berdoa. Iya. Yang antara yang sampai kepada kita doa, Allahumma sahih qalbi ala ini. Ya Allah sahih qalbu, ya sahih qalbi ila ta'at. Wa kana Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yukthiru minal du'a Allahumma amitsni ala al-islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang merasa aman. Oh, pulang itu kan dia menyimpang karena dia dekat-dekat dengan hizbiyyin. Pulang itu kan karena dia menyimpang karena dia talabul ilmi. Di pulang itu kan karena kita lakukan sebab-sebab. Kita belajar, kita menjauh dari hizbiyyin, kita harus tegas. Tapi lebih dari itu, kita juga harus punya hubungan dengan Allah. Ia dari doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul rahim wa rahimakumullah. Wa salih. Yang ketiga tentunya adalah al-khirsu ala talabil ilmi. Semangat untuk para pelindung. Kepada siapa? Ala yadil mu'allim al-ma'ruf sihhatu aqidatihi wa manhajihi wa sidqihi wa taqwa wa wara' semangat belajar. Tapi tidak kepada sembarang orang, kepada seorang muallim yang ma'ruf, bagusnya akidah dia, ma'ruf, bagusnya manhaj dia, bagusnya ketakwaan dia, wara', kejujuran dia, sehingga dia benar. Yu'allimuna wa yurabbina, dia benar-benar mengajari kita, mentarbiah kita. Ia kejalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala, banyak kata beliau rahimahullah orang-orang yang mengaku dirinya yadu'u ila Allah, berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ia yadu'u ila nafsi, dia sebetulnya sedang berdakwah nyeru orang kepada, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat dalam talabul ilmu. Dan kepada orang-orang yang ma'ruf. Khairul rahim wa rahimakumullah. Kita ingat apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Al-ilmu huwa di anzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, ilmu itulah agama. Ilmu yang kita pelajari adalah agama kita, yang mempengaruhi benar tidak agama kita, lurus melencengnya agama seseorang. Sehingga belajar kepada orang-orang yang lurus akidahnya, supaya lurus akidah kita, yang benar akidahnya, supaya kita pun bisa benar akidah kita. Kukuh manhajnya, supaya kita bisa menjadi seorang yang kukuh dalam manhaj. Ya, kata beliau, maka fanduru, teliti amman ta'khuduna dinakum, dan siapa kalian belajar agama kalian. Waalaikumsalam rahimah rahimahumullah. Saya bilang dulu sebagian ikhwah, sesuatu yang kita tahu insyaallah dan perlu kita ambil ibrah dari kata para ulama kita, iya, al-muallim lahu ta'thirun kabir fi talamidatih. Yang namanya seorang muallim, guru, itu punya pengaruh besar kepada murid-muridnya. Itu wajib, wajib. Ya, saya contohkan, saya cerita, saya sampaikan. Al-Hasan Basri rahimahullah, ma'ruf. Ya, ma'ruf, indahku. Siapa dia? Tabi'in, miun tabi'in. Tapi ternyata ketika ada orang yang menyempal di zaman beliau, Wasi bin Atha, menyempal zamannya, tetap ada orang-orang yang kagum kepada Wasi bin Atha, menyempal di majlis Al-Hasan Basri. Dan jadilah mereka siapa? Mu'tazilah. Wasi bin Atha ini punya pengaruh ke beberapa orang, tempah dari asal terus kemudian jadi Mu'tazilah. Ini ikhwan fillah rahimah rahimahumullah. Di zaman sekarang ini banyak para ulama kita dengan keras, dengan tegasnya dulu menjelaskan siapa Abul Hasan Misri contohnya, menyatakan jiz bi hujjah dan terus banyak ucapan. Tapi dia al-muallim lahu ta'thirun kabir kita dalam hidup ini. Ya, tetap banyak hak dari Indonesia tetap berdatangan kemari belajar. Nah, sudah terpanah, sudah terkesima, sudah terkena subah, sudah tadi terpengaruh yang besar. Iya, jangan sembarang. Oh, kalau saya sih cuma belajar bahasa Arab doang kok. Belajar bahasa Arab ternyata belajar bahasa ke si A yang masya Allah harus tunah. Ini kok saklek amat nih Ustaz. Tapi yang kemudian hizbi, subhanallah ngajarnya enak, santun. Mulai kan santunan yang ini sudah mulai ternyata. Mulai ketika ini bilang satu, ini pulan apa namanya, dia telah menyimpang, kata dia, kata si santun ini, kalau bicara yang santun mulai sudah memang lebih santun. Dikit-dikit ikhwan fillah rahimahullah, sehingga tanduru amman ta'uduna ilah. Yang saya ingin ingatkan kepada ikhwan fillah rahimahullah, terkait dengan masalah ilmu yang sudah untuk mendengar dan ingin saya apa yang tadi saya bilang tadi, kita ambil ibrah seperti itu, bahwasanya apa, mu'alim itu punya akhir kan. Saya contohkan dari sebab wasil bin Allah, Abu Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Halabi, hatta Hajuri, Hajuri sudah semakin masih banyak yang kagum. Ini khamil rahim rahim. Yang kedua yang perlu kita ingat sebagai talabatul ilmi, diingatlah para ulama kita ini pernah asatidzah kita mengajukan kepada Syekh Muhammad bin Hadi bin Khalid bin Abdullah Syafarullah, juga kemarin sudah disinggung oleh Syekh Hani Habibullah, bahwa termasuk bab min abwabil ilmi adalah ardhu ilmi. Ya, termasuk bab bin abwabil ilmi adalah ar-hudud, ardu al-bahil. Ayo, bukan semua kita belajar, kita belajar belajar macam belajar nahu, kita belajar belajar belajar belajar masalah, kita belajar belajar belajar belajar sosiete, kita belajar belajar, kita katakan hatta belajar mempelajari ardu ahil ahwa juga termasuk ilmu babinya babin ilmu. Ketika sampaikan babin hajar menghadap itu pembantahan. Iya, kata beliau, lihat karya-karya para ulama, bahkan dalam tulisan-tulisan khusus sebelumnya di dalam kitab-kitab, kitab-kitab akidah, bahkan kitab-kitab hadis, ada mereka membuat bab-bab yang isinya rujuk kepada bab, rujuk kepada ahlul ahwa. Bahkan banyak karya-karya khusus raddu ala jahmiyah, ar-raddu ala misir ala marisi dan seterusnya. Itulah sebab binabab. Ini ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah, sehingga perlu kita ingat sekali lagi, belajar kepada seorang yang bagus akidahnya, manhajnya, ketakwaannya, kita tahu waraknya dan kejujurannya. Sekali lagi, tiada yang saya sampaikan juga adalah Bismillahirrahmanirrahimakumullah, untuk menjaga agama kita ini, kita harus senantiasa berusaha terus memiliki hubungan dengan para ulama kita, para ulama rabbani. Saya sampaikan kepada teman-teman, kita ingat di dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim, ingat ya, ingat ya, hadis pertama Sahih Muslim, ya, kita sudah faedah hadis Arba'in Nawawi, hadis pertama, ingat, masya Allah, hadis kedua dalam Arba'in Nawawi, ingat apa itu? Tuh, hadis Jibril. Jadi hadis pertama dalam Arba'in Nawawi itu adalah hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Hadis kedua dalam Arba'in Nawawi yaitu hadis pertama dalam Sahih Muslim. Jadi ingat sudah. Ya. Jadi hadis pertama dalam Sahih Muslim hadis apa? Hadis keberapa dalam Arba'in? Hadis kedua. Nah, asyahid. Ketika muncul fitnah Qadariyah Ma'bad al-Juhadi di Basrah yang mengancam akidah, maka pada tabi'in di antara Yahya bin Ya'mar berangkat umrah Dan di antara niatan mereka, beliau dan temannya, kata beliau, la'allana nalqa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ketika umrah itu bertemu dengan salah seorang sahabat Rasul, seorang alim. Kita bertanya tentang masalah ini. Lihat ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ar-ruju ila ulama. Terkhusus dalam masalah nazilah nawazil. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan siapa? Dengan itu mata ulama di Asatidah nanti sampaikan gantung fawaid manhajiyah yang terkait dengan hadis ini. Nah, yang terakhir. Pertemuan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dijawab tentang sikap yang tegas kepada Qadariyah. Tapi dalam kesempatan hanya yang ingin kita jadikan sisi penjelasan adalah mereka datang kepada alim untuk bertanya tentang masalah fitnah. Fas'alu ahla fitrikum tunar. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Nashkurullah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Sekali kita banyak bersyukur. Asal tidak kita kufara yang mereka memiliki keutamaan. Ya, mereka memiliki hubungan yang baik dengan para ulama kita. Tinggal yang penting, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, adalah kejujuran kita. Tinggal yang penting, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, adalah kita menerima nasihat-nasihat mereka. Saya lupa, mungkin sekarang belum. Saya lupa di Karawang pernah atau tidak. Saya lupa. Saya pernah sedikit ingat ke satu masalah, yaitu ketika Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala ditanya oleh ikhwah di Qatar terkait dengan tabdi' Syekh Rabi hafizahullah kepada Ali Hasan Ahlan. Saya sampaikan di beberapa tempat karena ini ada beberapa terbih buat kita, ikhwan fillah. Akhirnya dijawab oleh Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala dengan beberapa jawaban yang bagi saya pribadi ini terbiar bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bagi ikhwan sekalian. Yang pertama kata beliau yang saya ingat, kata beliau, ansahu abnai fi qatar wa bi ghairiha. Aku nasihatkan anak-anakku, kata beliau, yang di Qatar dan yang lainnya. Apa nasihat beliau, kata beliau, alla tatakallamu fi syai'in fa'u mustawahum. Jangan berbicara tentang sesuatu yang kapasitasnya di atas kebesaran saya. Yang fuzuli, urusan nasatidah, urusan ini mau bicara. Jangan bicara sesuatu yang bukan urusan, bukan kapasitas. Ini yang pertama. Tapi buat kita, kita harus tahu diri. Rahimallahu alimah kudrah muslim. Dan yang kedua kata Allah Ta'ala ini, yang saya bilang kabul nasihat para ulama. Atau yang sudah ada alim, idza takallama alimun ma'rufun annahu idza takallama bidalil apa qala Rasulullah Ta'ala. Kalau sudah ada seorang alim sunni yang berbicara dan beliau adalah seorang yang ma'ruf, kalau bicara senantiasa mustanad ala dalil, fa 'alaihim al-qabul. Maka sunnahnya menerima ucapan seorang alim yang dia tahu kewarawannya, dia tahu ketakwaannya, dia tahu kalau bicara senantiasa bicara dengan hujjah. Dan kata beliau, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, saya kenal, tidaklah dia bicara, tidak dia mentahdir kecuali setelah beliau bersabar merasa penasihati, baru kemudian melakukan. Dan kemudian dengan tegas Syekh Rabi hafizahullah dengan tegas menyatakan, menguatkan apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah buat Ali Hasan al-Halabi dan Muqtad al-Mubillah. Dan yang ketiga di antara yang terakhir yang saya ingat di situ adalah kata beliau, dan ahlu sunnah hendaknya menerima, jangan mereka ketika ada seorang alim bicara masing-masing mengambil ra'yunya masing-masing. Itu yang diinginkan oleh hizbiyin. Ketika seorang alim berkata demikian, ini bilang begini aja, ini begini aja, itu yang diinginkan oleh hizbiyin. Sayyidina Allah rahimah rahimahumullah. Yang berikutnya, yang terpenting, di dalam kita beragama adalah al-ikhlas dan as-sidq, keikhlasan dan kejujuran. Yang kita ikuti adalah hak, bukan hawa nafsu kita. Bukan apa? Nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai musyarakah permintaan dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.